بسم الله الرحمن الرحيم. Rawinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia, ahli Quran, dan kemudian nanti menjadi mufti hakim agung di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan dari keteladanan beliau, beliau ini seringkali belajar dari Nabi tentang bagaimana membangun kedekatan dengan Al-Quran. Jadi kalau antum ingin menjadi ahli Quran, dekat dengan Al-Quran, sampai bacaan-bacaan antum bisa menghayati Al-Quran, sampai pernah satu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini membaca Al-Quran, tiba-tiba Masya Allah, ini angin bertiup kencang. Kencang. Jadi begitu dibaca, angin kencang bertiup. Begitu beliau berhenti, anginnya berhenti lagi. Dibaca, angin kencang bertiup, sampai pohon-pohon bergoyang-goyang. Beliau hentikan bacaan, beliau sampaikan beritanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadri, tahukah engkau ketika engkau membaca itu, saking bagusnya bacaanmu, malaikat berlomba-lomba turun ke bumi untuk mendengarkan bacaanmu. Kalaulah engkau teruskan bacaannya, akan hancur sekitaran bangunan yang ada di sekitarmu. Hancur sekitaran bangunan yang ada di sekitarmu." Keindahan bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Makanya oleh Allah diberikan contoh satu saja. Kalau semua jamaah di seperti Abdullah bin Mas'ud, oh hancurlah masjid ini, kan? Gedung-gedung ini. Alhamdulillah, dia. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana bisa menghadirkan kedekatan itu? Nanti antum silakan baca sejarahnya. Bagaimana kecintaannya pada Al-Qur'an? Bagaimana keinginan beliau untuk bisa menghadirkan Quran terpatri dalam jiwa? Dijagalah dengan bangun malam. Bahkan beliau bersama level Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan Abdurrahman bin Auf. Aktivitasnya padat. Tapi mohon maaf ya, Imam An-Nawawi sampai menyantumkan dalam kitabnya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, termasuk kalangan yang bisa menjaga Quran dalam salat malamnya sampai khatam Al-Qur'an. Jadi kalau salat tahajud malam itu sampai khatam Quran, Pak. Ya, itu berita Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Ada orang-orang tertentu yang diberikan keberkahan oleh Allah, jadi sedikitnya seperti panjang. Anda tidur dalam 5 menit seperti deep sleep, gitu kan? Tidur yang dalam, ada keberkahan dalam waktu. Ya, sehingga terasanya seperti sebentar, padahal mungkin melewati waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib, di antara kecintaan beliau kepada Al-Qur'an, beliau tidak pernah memisahkan diri dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang bisa mendapatinya. Maka ini yang kita jadikan teladan, di antara buahnya adalah menghasilkan hadis yang dibagi dengan kita. Bagaimana caranya efektif dalam belajar? Manfaat dalam belajar, dan Anda bisa memilih apa yang Anda ingin hasilkan dari pelajaran Anda. Apakah seperti ingin seperti Abdullah bin Mas'ud atau sahabat-sahabat yang lainnya? Mari kita bacakan hadisnya, dan saya tinggal punya 3 menit lagi kalau tadi dibatasi sampai jam 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, sahabat Abdullah bin Mas'ud membagi pesan kepada kita adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ta'lim. Kana, kalau bersambung dengan orang, selain berfungsi menguatkan, itu menunjuk kebiasaan. Jadi kalau Anda baca hadis, temukan kalimat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selain menunjukkan, menguatkan informasi, memberikan makna pernah dikerjakan, itu juga menunjukkan kebiasaan yang dilakukan. Bicara menerjemahkannya adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayami karahat as-sa'amati 'alaina. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin memberikan pesan dan mempraktikkan pengajaran kepada kami, memberikan nasihat, maka beliau senantiasa membuat jadwal-jadwal, sehingga dengan itu tidak nampak kebosanan kami belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pesan di hadis ini, teman-teman sekalian, nanti kita sambungkan dengan hadis yang lainnya. Jika Anda ingin memilih majlis ilmu yang kiranya bisa memberikan manfaat pada diri Anda, maka pesan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, coba Anda petakan dulu. Ya, pelajaran-pelajaran apa yang sekiranya bermanfaat bagi diri Anda? Maaf, tidak harus semua taklim Anda ikuti. Taklim ini ikuti, pindah ini ikuti, pindah itu ikuti. Pertanyaannya, apakah taklim yang Anda ikuti itu Anda membutuhkannya atau tidak? Anda lagi butuh fikih tentang bisnis, Anda masuk bahasan fikih jenazah. Apa yang Anda butuhkan? Walaupun Anda butuh bagian dari itu, tapi ada prioritas yang harus Anda bahas. Maka dari itu, hendaknya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau Anda ingin ikut taklim, Anda petakan dulu prioritas kebutuhan Anda itu apa. Nah, dalam agama nanti prioritas dibagi pada 2 bagian. Maaf, masih ada waktu? Boleh saya minta 5 menit? Boleh ya? Saya berikan gambaran, kalau Anda ingin ada langsung harus Anda kerjakan, tidak usah angkat tangan, apalagi angkat kaki, langsung aja Anda pamit, nggak ada masalah ya. Tapi saya minta 5 menit sedikit untuk memberikan gambaran. Saya turunkan dulu dalilnya. Satu, hadis Nabi di Sahih Muslim. Jadi yang pertama, nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in dikutip oleh Imam An-Nawawi ditempatkan nomor hadis yang kedua. Baik. Singkatnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, turun malaikat Jibril menyamar jadi laki-laki, datang kepada Nabi di majlis Nabi. Baik, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, istala 'alaina rajulun syadidus sawadi syadidu bayadith thiyabi, syadidus sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharus safari, wa la ya'rifu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabi sallallahu 'alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kafayhi 'ala fakhidhayhi, fa qala ya Muhammadun, akhbirni 'anil Islam. Paham? Belum. Baik, setangkas sebentar. Datang seorang lelaki, ya, di hadapan kami. Kami tidak tahu siapa dia. Mengenakan pakaian yang putih bersih, rambutnya menghitam rapi, mengambil sap pertama sampai menempel lututnya dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meletakkan tangannya di paha Nabi, lantas dia bertanya. Perhatikan, pertanyaan pertamanya adalah memberikan contoh pada kita apa yang harus Anda pelajari pertama kali ketika mau ikut ta'lim. Mal Islam, apa itu dasar-dasar keislaman? Kita Muslim, masuk Islam disebut Muslim, sampai wafat dijaga. Turun Quran surah ketiga 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali jadi muslim yang baik. Pertanyaannya, ketika saya masuk Islam, apa yang harus saya pelajari pertama kali? Maka dijawab oleh Nabi, ada 5 hal di sini. Satu, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Anda sudah masuk Islam, menetapkan Allah sebagai Tuhan, maka pelajari dulu ilmu yang menguatkan keyakinan Anda bahwa Allah sebagai Tuhan. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Jadi kalau Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jangan cukupkan di lisan kata Nabi, tapi sertakan dengan pengetahuan. Bahkan turun ayat di situ, Quran surah ke-47, ya, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-19, fa'lam, jelas fa'lam. Anda mesti punya ilmu. Maka ketahuilah, ketahuilah itu harus tahu. Makanya dari kata alima, punya ilmu, fa'lam, maka mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Anda mengatakan Tuhan saya Allah, disoal oleh orang lain, mana buktinya Allah sebagai Tuhan? Sekarang ramai dibincangkan, di mana Allah, begini, begitu, dan sebagainya. Ya, ketika Anda disoal oleh orang lain, kalau tidak ada ilmunya, bagaimana bisa menjawabnya? Karena itu tidak sedikit orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Supermi, oh iya. Dikasih supermi, pindah. Kasih sarung, pindah. Kasih pakaian, pindah. Kasih uang, pindah. Kenapa? Karena kalimat yang diucapkan di lisan tidak menghunjam ke dalam jiwa. Ilmunya tidak ada. Ini poinnya. Jadi teman-teman, ketika Anda mengatakan Muslim, yang pertama, ayo kuatkan pengetahuan dengan belajar tauhid. Satu. Kedua, kalau tauhid sudah kuat, kenal betul dengan Allah, tiba kecintaan kita kepada Allah, sehingga turun Quran surah ketiga ayat ke-31, paling kiri sebelah atas, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi, ikuti aku, kata Nabi. Maka bagaimana cara mengikuti Nabi? Diturunkanlah ujian lewat amalan-amalan fiqih. Salat, wa tuqimash shalah, zakat wa tu'tiyaz zakat, puasa wa tashum ramadan, lima wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji dan umrahnya. Nah, yang keempat ini, maaf, salat, zakat, puasa, haji. Turun sebagai pembuktian keimanan kita. Anda bersyahadat, buktikan syahadat lewat amal soleh. Amal solehnya di antaranya yang pokok, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai ilmu, ilmunya disebut tauhid. Maka salat pun pakai ilmu. Maaf, zakat pakai ilmu. Maaf, puasa pakai ilmu. Maaf, haji pakai ilmu. Kalau Anda ingin menunaikan sholat, lantas tidak ada ilmunya, bagaimana bisa menunaikan sholat dengan benar? Ya Allah, saya bertobat ya Allah, saya mau kembali kepadamu. Saya akan menunaikan sholat dengan rajin mulai hari ini. Gak apa-apa, maghrib nanti 5 rakaat. Masya Allah, 3. Dan ada ilmunya. Selevel sahabat Nabi bernama Khalid bin Rafi Az-Zurayqi, disebutkan di hadis Muslim, nomor hadis 397, itu pernah sholat di samping Nabi. Datang ke masjid Nabi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala al-masjid an-nabawi, sholat di masjid Nabi. Kemudian wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Nabi itu duduk di sisi yang lain di masjid. Dia sholat, begitu selesai sholat, tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alaik, dia berkata assalamu alaik ya Rasulullah. Kata Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Anda silakan balik salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Mendatangi Nabi berkata serupa, kata Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala ya Rasulullah, ma ahsinu ghayra, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari sholat saya yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Persoalan orang ini bukan karena dia sahabat Nabi.

buatlah jadwal-jadwal pengajian yang kiranya dibutuhkan oleh jamaah pada umumnya. Silahkan antum survei, kebanyakan yang datang di sini siapa, bikin materinya, bikin pelatihannya sehingga maksimal untuk kita semua. Dengan itu insya Allah materi kita lebih efektif.